Pendengar, gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dia. Masih belum menemukan retakan, pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya, tembok. Gagal, pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis.